Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alai kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada hambanya untuk mereka selalu jujur dan menjaga kejujuran dalam segala aspek kehidupan mereka. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jadilah kalian bersama para orang-orang yang sadiq, yang ada pada mereka as-sidq. Kata As-Sa'di rahimahullah, jujur, mereka yang jujur dalam tutur katanya, jujur dalam pembicaraannya, jujur dalam amal perbuatannya, jujur dalam niat, tujuan dalam hatinya, jujur dalam segala keadaan mereka, jujur sehingga sama apa yang dalam dirinya dengan apa yang dia ucapkan, sama apa yang dia amalkan dengan apa yang dia ucapkan, tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Mereka jujur sehingga jauh dari malas untuk taat dan ibadah kepada Allah. Jujur sehingga bersih niat dan hatinya dari segala tujuan dan niat-niat yang rusak, yang mencoreng keikhlasannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. As-sidq yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kejujuran itu mengantarkan seseorang kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan dirinya kepada jannah, surga Allah. Nas'alullah min fadli. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin dituntut untuk jujur sehingga kebenaran al-haq itu menjadi perkara yang tertinggi, perkara yang terbesar bagi dirinya, lebih dari segala-galanya, lebih dari dunianya, lebih dari harga dirinya, lebih dari segala yang ada dalam kehidupan ini. Orang yang jujur terlihat tidak akan mengutamakan segala yang selain al-haq. Kata Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam surat yang beliau layangkan kepada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau katakan, innar ruju'a ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Rujuk kepada al-haq, mau orang itu kembali kepada al-haq, mau orang itu menerima al-haq ketika dinasehatkan kepadanya, ketika itu diingatkan kepadanya, maka itu lebih baik baginya dibanding orang lebih memilih untuk terus-menerus melanjutkan kebatilannya. Wal'iyadzu billah. Dan Umar sendiri contoh yang begitu baik, toladan radhiyallahu ta'ala anhu bagi umat ini, tentunya setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam kejujurannya. Ketika Uyainah ibnu Hisn mencela beliau, memaki-maki beliau dengan kata-kata yang tidak pantas, padahal beliau seorang khalifah, orang nomor satu di zamannya yang wajib dihormati dan dimuliakan, dikatakan sebagai orang yang pelit, dikatakan sebagai orang yang tidak adil. Hampir Umar melakukan sesuatu kepada Uyainah ibnu Hisn karena emosi, wajar sebagai seorang manusia. Maka keponakan Uyainah Al-Hur ibnu Qais yang dekat dengan Umar mengingatkan kepada Umar saat Umar sangat emosi. Beliau katakan, wahai Amirul Mukminin, Allah telah berkata, khudil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Ambil maaf, maafkanlah, perintahkan kepada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Jangan layani orang-orang yang jahil, jangan kamu anggap. Kata Hur ibnu Qais, wahai Amirul Mukminin, pamanku ini yang membuat beliau marah, Uyainah ibnu Hisn, termasuk orang-orang jahil. Begitu ayat ini dibacakan kepada Umar, segera beliau menahan diri, menahan emosinya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma setelah kejadian ini, memuji Umar ibn al-Khattab, wa kana waqafan inda kitabillah. Dan demikianlah sifat Umar ibn al-Khattab, langsung dan cepat berhenti dalam kitab Allah. Artinya begitu ayat disampaikan kepadanya, begitu al-haq dibacakan dan disampaikan kepadanya, saat itu pula Umar berhenti. Saat itu pula kebenaran itu diterima dan merubah diri Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sikap yang selayaknya ada pada setiap mukmin, waqaf indal haq, waqaf inda kitabillah, waqaf inda sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Harus dia segera menerima, wajib baginya menerima, merubah kesalahannya, meninggalkan penyimpangannya. Begitu kebenaran dan al-haq, nasihat telah disampaikan kepadanya, toladan bagi setiap mukmin. Al-Faruq Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mayoritas, kata Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, banyak dan mayoritas manusia di zaman ini, di zaman beliau, apa kiranya yang akan beliau ucapkan jika beliau hidup di zaman kita yang banyak fitnah seperti ini. Kata Al-Khattabi, mayoritas manusia enggan untuk menerima nasihat, tidak mau menerima al-haq. Tidak cukup itu, bahkan mereka memusuhi dan mendzalimi orang yang mengajaknya dan menyampaikan nasihat kebenaran itu kepadanya, atau orang yang mencegahnya, mengingatkan dia dari penyimpangan dan kesalahan. Oleh sebab itu, setiap mukmin, setiap kita, hendaklah menyadari bahwa ibtila, kejujuran itu diuji pada dirinya. Siapa dan apa yang paling dia dahulukan, apa perkara yang terbesar pada dirinya, apa perkara yang paling dia muliakan dan dia agungkan, dia nomor satukan, dia dahulukan di atas segala-galanya, dan dia diuji dalam kejujurannya. Kata Imam Al-Mu'allimi rahimahullahu ta'ala, terkadang orang yang mukhlis sekalipun, seorang alim sekalipun, terkadang terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam penyimpangan, tergelincir sebagai ibtila. Dia seorang alim, bahkan itu seorang yang besar keilmuannya, tinggi derajatnya, terjatuh dalam ketergelinciran dan kesalahan. Ujian bagi orang yang mencintainya, ibtila, cobaan, kejujuran bagi orang-orang yang memuliakannya. Apakah mereka lebih mendahulukan al-haq sehingga menolak, menepis segala kesalahan dan penyimpangan yang muncul darinya, siapapun orang itu, betapapun dia mencintai dan memuliakannya, ataukah teruji dia sehingga dia lebih memprioritaskan orang yang dia cintai tersebut, tergiur, tertipu oleh keutamaannya, tertipu oleh derajatnya, tertipu oleh manzilah dan keilmuannya, sehingga dia tetap berfanatik mengatakan apapun itu fulan adalah benar, yang dari fulan apapun itu adalah benar, dia bela, dia terima mentah-mentah, dia telan, dia terima semua itu sebagai kebenaran, padahal dia tahu itu batil. Ibtila sebagai cobaan, ujian dari Allah tentang kejujurannya. Ternyata sebagian orang teruji sebatas apa kejujuran dia. Kalau teori, betapa mudahnya. Al-haq, al-haq, wajib diterima. Nasihat, nasihat, siapapun orangnya bisa salah, tidak boleh diterima. Teori, naam. Tapi ketika dia diuji, orang yang selama ini dia agungkan, orang yang selama ini dia cintai, dia muliakan, ternyata salah, terjatuh dalam kesalahan besar, tergelincir dalam penyimpangan, apa sikapmu? Mana kejujuranmu? Engkau dulukan al-haq sehingga itu yang kamu bela, kamu tolak segala penyimpangan dan kesalahannya, ataukah engkau tetap buta, tuli, berfanatik walaupun orang itu salah dan menyimpang? Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya orang sulit menerima al-haq. Orang terkadang lebih memilih untuk bersikeras tetap dalam kebatilannya karena melebih utamakan dunia ketimbang agamanya, lebih mendahulukan urusan pribadinya, urusan dunianya, harga diri dan kehormatannya ketimbang kepentingan agama dan iman serta ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu ma qultu wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala berkata, terkadang seseorang itu tahu, bahkan yakin bahwa al-haq, kebenaran, ada bersama orang lain, Al-Haq ada bersama orang yang menasehati dirinya. Al-Haq ada bersama orang yang menyampaikan kebenaran itu kepadanya, tetapi tetap saja dia mengingkarinya, terus saja dia menolaknya. Hal itu karena marad, penyakit yang ada dalam kalbunya. Terkadang itu karena hasad, syaitan mempermainkan dirinya. Hasad, kenapa kebenaran itu bukan dari dirinya yang pertama tahu? Kenapa harus orang lain yang menyampaikan kebenaran itu padanya? Kenapa bukan dia yang menyampaikan al-haq itu? Dan ini sifat Yahudi, sifat orang Yahudi yang karenanya mereka dilaknat dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kebenaran itu bukan dari mereka datangnya? Kenapa nabi itu dari Arab dan bukan dari Yahud? Hasad. Sementara mereka tahu, yakin, pasti kebenaran itu ada pada orang lain, bukan padanya. Terkadang dia tolak, dia ingkari kebenaran itu karena ingin lebih tinggi kedudukannya. Karena memang yang menyampaikan al-haq posisinya lebih tinggi dari yang menerimanya. Dia yang menyampaikan, dia yang punya al-haq, dia yang punya dalil lebih mulia. Tetapi orang ini ditipu oleh syaitan, bukan kebenaran yang lebih dia inginkan, tetapi derajat tinggi tersebut. Dia ingin kesombongan, lebih tinggi derajatnya dari orang yang selain dirinya. Terkadang pula karena hawa nafsu yang menguasai dirinya, dalam keadaan dia tahu itu benar yang disampaikan kepadanya, hak. Semua itu hasad, iri dengki, kesombongan, hawa nafsu membuat dirinya berbuat zalim. Berbuat zalim kepada orang yang menyampaikan al-haq pada dirinya. Betapa seringnya kita menjumpai tipe manusia seperti ini. Wal'iyadzu billah. Berbuat zalim, ta'addi melampaui batas. Sehingga kamu dapati dia berusaha mencela, menghina, menjatuhkan kredibilitas, martabat orang yang menyampaikan al-haq kepadanya, yang seharusnya dia hormati dan dia syukuri. Terkadang ta'addi melampaui batas, berbuat zalim kepada orang yang menyampaikan kebenaran itu kepadanya, dengan memfitnah, menuduh yang tidak-tidak, mengada-ngada dengan dusta, fulan begini, fulan itu begitu, pada kehormatannya, pada agamanya, atau itu pada harta bendanya. Terkadang pula dia ta'addi melampaui batas, tidak punya senjata, tidak punya hujjah untuk menjatuhkan orang yang menyampaikan al-haq kepadanya. Tapi karena ta'addi, kezoliman dan melampaui batas yang ada padanya, sehingga dia mengungkit-ngungkit file-file lama, data-data lama, fulan pernah berbuat begini tahun sekian, entah itu di era 90-an, 80-an, fulan pernah berbuat begini. Bisa jadi itu benar. Apa tujuanmu engkau ungkit di tahun setelah puluhan tahun telah berlalu, engkau ungkit file-file yang lama tentang fulan yang tidak ada dosa baginya kecuali karena dia menyampaikan nasihat dan al-haq padamu? Kezoliman, ta'addi melampaui batas akibat hasad, hawa nafsu. Dan demikian pula ketika seseorang itu menginginkan kesombongan dan keangkuhan di hadapan orang lain, itu pula yang membuat dirinya menolak segala kebenaran al-haq, menolak nasihat yang disampaikan kepadanya dengan berbagai bentuk cara, dengan berbagai macam makar. Yang penting menolak al-haq yang disampaikan fulan. Yang penting jangan sampai orang tahu dirinya dinasehati dan nurut menerima al-haq nasihat dari fulan bin fulan. Itu aib baginya, itu kehinaan baginya. Syaitan mempermainkan dirinya. Dia berusaha menolak kebenaran itu dengan berbagai macam cara. Murawaghat wal jidal wal mira wal laf wad dauran, segala macam cara makar, segala kenistaan, cara-cara hina dia lakukan. Yang penting menolak nasihat dan al-haq yang disampaikan kepadanya. Kata Syekhul Islam, sementara dia yakin dalam keadaan tahu pasti al-haq kebenaran itu benar ada pada saudaranya tersebut. Hawa nafsu, hasad, iri dengki, kesombongan dan kecongkaan merusak ketaatan dan tunduknya seorang hamba kepada al-haq. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Oleh sebab itu, kewajiban setiap kita, setiap mukmin, ketika nasihat itu disampaikan kepadanya, ketika al-haq telah tiba kepadanya, di saat al-haq itu diperdengarkan di telinganya, saat al-haq itu dia baca, dia lihat dengan mata kepalanya, saat itu pula wajib bagi dia tunduk, menerima segera, mengamalkan segera kebenaran dan al-haq tersebut. Karena mengulur-ngulur waktu untuk menerima al-haq, tidak bersegera tunduk mengikutinya, mengulur-ngulur waktu, berkepanjangan untuk menerima al-haq, berakibat fatal. Orang bisa diharamkan dari al-haq tersebut. Lihat paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, yang dari awal dia tahu al-haq bersama Rasul Muhammad ibnu Abdullah salawatu rabbi wasalamuhu alaihi, dia yakin kebenaran ada padanya, tapi dia ulur-ulur, dia ulur-ulur, tidak langsung dia mentaatinya, tidak langsung dia tunduk kepadanya. Akhirnya berkepanjangan dan berkepanjangan terus dan terus, sampai pada akhirnya diharamkan Abu Talib dari al-haq, mati di atas agama kaumnya, wal'iyadzubillah, mati dalam kekufurannya, mati dalam kemusyrikannya, akibat mengulur-ngulur waktu. Tidak segera dia terima al-haq, tidak segera tunduk begitu kebenaran itu sampai kepadanya, diharamkan dari al-haq. Maka kewajiban setiap mukmin, terimalah al-haq itu saat begitu telingamu mendengarnya, saat itu dinasehatkan, disampaikan padamu. Jangan kamu ulur-ulur, jangan kamu murawaghat, kamu masih mendebat, kamu masih berputar-putar kesana dan kemari, tapi kan begini, tapi kan begitu. Dalam hatimu kamu tahu, dalam hatimu kamu yakin kebenaran itu yang telah kamu dengar. Hati-hati, kamu bisa diharamkan dari al-haq sampai akhir hayatmu, wal'iyadzubillah. Cukup apa yang terjadi pada Abu Talib sebagai ibrah bagi orang yang mau ambil pelajaran. Kata Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu wa ra'ah, kewajibanmu, kita masing-masing seorang muslim, jika mendapati seseorang bersamanya al-haq, bersamanya kebenaran, sementara yang lain ada pada kebatilan, ada pada kesalahan dan penyimpangan, yang wajib untuk kita membela yang hak, membela dan memperjuangkan yang hak, menerima dan tunduk kepada al-haq, mengingatkan dan mentahdir orang dari yang batil. Jika tidak demikian, hatimu akan mati, hatimu akan mati, sehingga dengan itu engkau tidak akan bisa lagi mengenal yang ma'ruf dan tidak bisa lagi mengingkari yang mungkar. Berbalik hatimu sehingga mungkar bagimu itu ma'ruf, kemakrufan bagimu adalah mungkar, dan itu tanda intikasul qulub, berbaliknya qalbu, dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala akibat maksiat seseorang. Dari awal dia tidak menerima al-haq, dari awal dia tidak membela al-haq dan orang yang bersamanya, dari awal karena dia tidak membenci yang batil, tidak memeranginya, tidak mengingatkan saudara-saudaranya dari kebatilan itu, dibalik hatinya sehingga tidak lagi mencintai yang ma'ruf, apalagi diharapkan untuk membela dan memperjuangkannya. Tidak lagi membenci yang mungkar, apalagi diharapkan untuk memerangi, mentahdir orang lain darinya. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita untuk istiqamah selama kita hidup hingga ajal kita menjemput. Fallahumma ya muqallibal qulub, ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أقم الصلاة